bersama New Monatar dan juga perdana rekod Surabaya. Ojo rame-rame urusane dawa lho ya. Oh iya iya iya iya. Urusane dawa lho ya, tenane lho. Aja ngono, motone papat lho iki kok lho ya. Semana. Satu buah lagu. Saya coba bawakan ciptaan dari kakak saya yang paling ganteng. Mas Nono. Aku rasa grogi mas bawa nih mas. Orang punya jawa aku. Ojo nih deh, ono bahaya loh yo. Duhai sayangku, jangan